Bertahankah dipasang di jari mani adik tak sayang nan ame nyoba lu kebalik suasa pun kuni yang inyo tak jadi nan ame nyoba lu kebalik suasa pun kuni yang inyo tak jadi apa adunya udah nenek tarimo asalkan kita mulai hidup baru banyak rintangan isu kadiadang alam tentu abiakasana sajarano mungkin suasoku yang tak jauh.